bakat tolai kadiri denai nan udah sayang apolah ragu dek cinta kita. Dari tangan jual kasih kadenai ganti. Hai, suka. Mãe.